Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kita masih pada hadis dari Abu Najih Al-Ribat bin Sariyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk umatnya dengan berbagai wasiat yang sangat penting, dan itu diucapkan di penghujung hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang beliau sebutkan dalam hadis tersebut adalah merupakan prinsip-prinsip dalam Islam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengannya, sangat semangat untuk menunjukkan kepada umat tentang perkara tersebut sebelum beliau meninggalkan para sahabat. Oleh karena itu hendaknya kita melihat betapa pentingnya perkara tersebut. Yang pertama adalah ketakwaan. Usikum bitaqwallah. Wasiatkan untuk kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dengan makna yang sesungguhnya. Takwa dengan arti yang sebenarnya. Banyak sekali penafsiran dan definisi takwa, namun semuanya bermuara pada satu makna, yakni mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar ilmu dan keikhlasan, juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dengan dasar ilmu dan juga dengan penuh keikhlasan. Inilah ketakwaan. Ya, ini ada dua sisi, mengamalkan dan meninggalkan. Mengamalkan perintah Allah dengan dasar ilmu, artinya seorang ketika beramal suatu ketaatan, dia harus menyandarkan amalan tersebut dengan ilmu, ya. Dengan ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, wa fahmi as-sahabah radhiyallahu anhum. Ya, tidak bisa dia mengamalkan suatu amalan tanpa dasar ilmu. Iya, tanpa dasar ilmu tidak bisa seorang beramal dengan amalan yang sahih dan amalan yang baik. Kemudian juga berdasarkan keikhlasan. Keikhlasan mutlak diperlukan agar seorang diterima amalan ibadahnya. Tanpa keikhlasan juga seorang tidak akan mendapatkan pahala dari amalan ibadahnya. Ini satu sisi, ini mengamalkan. Sisi yang lain, meninggalkan. Meninggalkan hal-hal yang Allah murkai, yang Allah benci, yang Allah larang. Namun juga atas dasar ilmu bahwa ini haram. Allah mengharamkan ini dan saya meyakini ini haram sehingga saya tinggalkan. Ya, bukan hanya sekedar karena saya jijik. Bukan hanya saya enggak suka. Bukan hanya seperti itu. Oh, karena ini enggak baik untuk kesehatan, misalkan. Bukan hanya karena itu, tapi karena Allah mengharamkan. Allah melarang. Maka perlu ilmu. Ya, perlu ilmu bahwa Allah mengharamkan khamr. Ya. Allah mengharamkan daging babi. Allah mengharamkan ini dan itu. Ya, kita yakin itu haram, maka kita tinggalkan. Ya. Bukan hanya karena tadi hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, karena saya masa mau minum minuman keras rasanya tidak enak, misalkan kayak gitu. Atau misalkan oh enggak baik untuk kesehatan. Ya, kalau seperti ini bagus tapi belum mendapatkan pahala. Karena tidak berdasarkan ilmu. Ya, enggak masuk ke ranah takwa. Kemudian juga berdasarkan keikhlasan. Dia meninggalkan keharaman tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena takut dibenci. Bukan karena takut dilecehkan dan diolok-olok oleh orang lain. Ya, demikian. Jadi ikhlas lillah ta'ala. Ini ketakwaan yang sesungguhnya. Mengamalkan lillah Allah dengan ilmu dan ikhlas. meninggalkan larangan Allah dari ilmu dan ikhlas. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Talq Ibn Habib rahimahullahu taala, an ta'mala bi ta'atillahi 'ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah 'ala nurin minallah makhafata iqabillah. Engkau mengamalkan ketaatan dengan cahaya dari Allah, dengan cahaya ilmu, tarju thawaballah, engkau mengharap pahala Allah dengan mengamalkan amalan tersebut. Wa tatruka ma'siyatallah, engkau meninggalkan maksiat Allah, ala nurin minallah, dengan dasar ilmu pula, makhafata iqabillah, karena takut azab dan ancaman Allah. Inilah ketakwaan. Oleh karena itu diulang-ulang Rasulullah SAW wasiat takwa ini sepanjang hayat beliau dan di penghujung hayat beliau ini. Usikum bitaqwallah, usikum bitaqwallah, sering sekali. Iya, karena ketakwaan merupakan pangkal. Ketakwaan merupakan pangkal. Demikian. Kemudian prinsip yang beliau ajarkan setelahnya adalah prinsip dalam bernegara. Sebagai seorang rakyat, sebagai seorang yang dipimpin, maka kita wajib untuk taat kepada pemimpin. Sam'u wa ta'ah, wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Kalian harus mendengar dan taat meskipun pemimpin kalian, pemerintah kalian dari budak Habasyah. Budak Habasyah yang dipandang remeh oleh orang, dianggap oleh orang. Tapi kalau sudah jadi pemimpin, maka wajib ditaati. Wajib ditaati karena namanya bernegara, namanya ya, suatu komunitas, suatu kelompok orang tanpa adanya pemimpin, niscaya akan kacau. Ya, kehidupannya akan kacau. Ya, demikian. Maka dengan adanya pemimpin itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka harus ditaati. Ya. Adilan kana au fajiran. Ya. Baik imam itu adil, itu yang dimaukan. Imamnya adil, imamnya bagus, masya Allah, itu yang dimaukan. Ya. Jadi harus taat kepadanya. Ataupun misalnya imamnya fajir, banyak dosa, banyak berbuat kemaksiatan, pun harus tetap ditaati pada perkara yang ma'ruf, pada perkara yang baik, ya, yang mengatur ketertiban negara, yang mengatur ketertiban ya, bermasyarakat. Kita harus menaatinya. Dan pada perkara yang tidak baik, ya, maka kita tidak taat, ya, namun hanya satu perkara itu saja, atau perkara tertentu saja. Artinya tidak boleh seorang melepaskan semua ketaatan kepada pemimpin. Wah, ini pemimpinnya malah membantu, misalkan membantu orang kafir untuk ke muslimin, lah kita enggak taat ya untuk jadi kesehatan wajib militer ya. Tapi dalam satu itu saja, apakah disyaratkan memberontak? Tidak, ya tidak. Jadi ada wabit, ada batasan-batasannya. Ya, seorang ya, ketika tidak taat kepada pemerintah dalam perkara yang jelek, ada batasannya. Tidak apa? Luas. Berarti boleh memberontak, boleh kudeta, dan lain sebagainya. Ini Allah tidak bagus. Ya, tidak bagus. Ya. Karena ya, banyak sekali mafsadah yang ditimbulkan. Yang pertama, bisa jadi berita-beritanya juga salah. Ya kan, namanya media. Ya, namanya media terkadang ya, sesuai dengan apa yang dimaukan oleh ya, politikus. Ya kan, namanya politikus. Ya, memanfaatkan media untuk menghasut masyarakat. Itu. Jadi, berita-beritanya sudah simpang siur. Ya, yang pemerintah kayak gini lah, yang kayak gitu. Padahal, tidak seperti itu. Kita suhuzan kepada pemerintah. Nah, tidak. Kita harus menghormati pemerintah. Allah telah menguasakan mereka kepada kita. Nah, kita hormati pemerintah, tidak boleh kita melecehkannya, tidak boleh kita menggunjingnya. Iya, sesama rakyat saja kalau menggunjing, menggibah, haram. Ya, apalagi kaitannya dengan pemerintah yang punya hak untuk kita jaga kehormatannya. Karena ketika kehormatan pemerintah hancur, jatuh, niscaya ya, rakyat akan berani. Berani apa? Berani demo dengan macam-macamnya lah, bahkan berani kudeta lah, ya sudah enggak punya harga diri, sih jadinya harga dirinya waliyadzubillah, maka sudah enggak ada kehormatan lagi. Ya, ini tidak boleh. Ya, seorang muslim, rakyat muslim harus taat kepada pemimpinnya. Allah al-misal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fakama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Fa innahu man ya'ish minkum." Sesungguhnya yang hidup ya dari kalian, artinya hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Para sahabat ya meneruskan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa sayara ikhtilafan katsira. Pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Ya. Waqa'al ikhtilafu fama huwal hil. Ketika terjadi khilaf, apa solusinya? Ya. Qala fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka jalan keluar dari khilaf tersebut dikembalikan kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini, jadi kuncinya. Wa sunnatuhu ay manhajuhu wa sunnatuhu wa sunnatu al-khulafa'ur rasyidin yattiba'ul Qur'an wa sunnah. Ya. Mengikuti sunnah Rasul ya dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, ini maknanya adalah ittiba'ul Qur'an wa sunnah, yakni mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Sesuai dengan pemahaman para sahabat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengikuti wahyu dari Allah. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min Rabbi. Katakanlah wahai Rasul, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Rabbku. Wattabi' ma yuha ilaika min Rabbik, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Demikian. Ini manhaj Rasulullah, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi disebutkan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Ittabi'. Ikutilah. Ikutilah apa? Ikutilah wahyu dari Allah. Ikutilah Al-Quran. Ya. Dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fakana Rasulu la yahidu an shay'in mimma awhahu ilaihi rabbuhu wa khulafa'ur rasyidun. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit pun menyimpang, tidak sedikit pun melenceng dari apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Juga para khulafa'ur rasyidun juga tidak menyimpang, melenceng sedikit pun dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya. Demikian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti wahyu dari Allah, baik berupa Al-Qur'an dan hadis. Ya, karena dua-duanya adalah wahyu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengucapkan hukum-hukum dalam hadisnya, itu sumbernya dari siapa? Tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya hadis juga merupakan wahyu meskipun berbeda dengan Al-Qur'an. Jadi dua-duanya sama-sama wajib diamalkan. Ya, sama-sama wajib diamalkan. Juga para sahabat radhiyallahu anhu, mereka orang-orang yang sangat semangat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan Al-Qur'an. Sehingga mereka benar-benar mengambil Al-Qur'an murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan beliau. Ada iskal, ada yang enggak dipahami, dikembalikan kepada Rasul, ketemu jawabannya. Oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat memahami Al-Qur'an. ya, sangat-sangat faham terhadap maunya Al-Quran, ya, tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar hafal, tidak hanya sekedar ya, mengambil hukumnya saja, tidak, tapi dikembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal khulafa'ur rasyidun kanu kadalik, ma kanu yukhalifuna amran wala nahyan ridwanallahi alaihim ajma'in. Khulafa'ur rasyidun juga sama, mereka sangat bersemangat untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sangat bersemangat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi, inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azil. Aku tidak meninggalkan sesuatu yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya, ya, kecuali pasti aku juga mengamalkannya. Jadi benar-benar mengikuti, mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni akhsha, aku khawatir, aku takut. In taraktu syai'an min amrih, kalau aku meninggalkan, ya, tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sunnahnya, meninggalkan petunjuknya, tidak meneladani beliau. Inni akhsha an azigh, aku takut untuk menyimpang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk. Kalau keluar dari petunjuknya, ya, dikhawatirkan atau bahkan pasti dikatakan menyimpang. Iya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq mengatakan radhiyallahu anhu, aku takut kalau aku menyelisihi perintah atau larangan atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menyimpang. Iya. Lau khalafahu fi syai'in yara annahu qad azizu qalbuh. Kalau seandainya dia menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merasa bahwa ini sudah sesuatu penyimpangan. Ya, ketika seorang ya, tidak mengikuti, tidak mengindahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini sudah teranggap sebagai suatu penyimpangan. Ya, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga sebagaimana apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu terkait dengan salatul jamaah. Terkait dengan salat al-jamaah. Ya. Beliau ya mengatakan yang maknanya, ya. Inna nabiyakum qad taraka sunanal huda wa hadhihi min sunanil huda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan untuk kalian sunnah-sunnah sebagai petunjuk. Ya. Wa in wa hadhihi, dan ini yakni salat jamaah. Salat jamaah min sunanil huda, termasuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in taraktum sunanal huda, kalau dolaltum, kalau kalian meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan tersesat. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga semisal itu mengucapkannya. Demikian. Sunnah di sini jangan diartikan apa? Sunnah dalam hal fikih, ya. Iya. Sunnah di sini jangan difahami sunnah dalam ilmu fikih. Kalau sunnah dalam ilmu fikih artinya apa? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan enggak mengapa. Ini sunnah dalam ilmu fikih. Adapun sunnah secara umum maknanya jalan, maknanya bimbingan, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencakup yang wajib, bahkan yang wajib sekali terwajib lah, ya, dan mencakup yang tadi, yang sunnah-sunnah terkait dengan hukum fikih. Jadi kalau dikatakan sunnah, artinya adalah jalan beliau, bukan maknanya oh sunnah boleh ditinggalkan, nggak apa-apa ditinggalkan, bukan. Ya, sunnah artinya adalah jalan beliau, artinya harus ditempuh kalau mau ikuti beliau. Ya, demikian. Kalau enggak mengikuti sunnah beliau, artinya jalan beliau, maka akan menyimpang. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kullu tariqin ilallah masjudah illa min tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala semuanya buntu kecuali jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain menuju Allah dan keridhaannya kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat demikian. Ya, demikian. Abu Bakar As-Siddiq, ya tadi Abdullah bin Mas'ud juga fakana harisan kullal hirsi ala tarassum khutwat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahidu anha abadan. Abu Bakar sangat bersemangat untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyimpang sedikit pun dari petunjuk beliau. Wa hadha halu Umar, demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa hakadha Utsman wa Ali, juga Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Semuanya, semuanya para sahabat radhiyallahu anhum secara umum, semuanya adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengatakan, oh ini sunnah apa wajib ya Rasulullah, ya. Tidak, tapi selama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, diamalkan. Ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq juga pernah mengatakan, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardhin tuqilluni. Ya. An aqula fi dinillahi bi ra'yihi. Langit mana yang akan menaungiku? Bumi mana yang akan menopangku? Kalau aku mengatakan tentang agama Allah dengan ra'yu, dengan pendapatku. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sangat semangat untuk mengembalikan seluruh permasalahan agama kepada Al-Qur'an dan sunnah, tidak mengucapkan menurut saya, ya, menurut saya demikian, saya. Karena ini mengembalikan ke dirinya sendiri. Tidak mendasarkan kepada Al-Quran, tidak mendasarkan kepada Al-Hadis. Menurut saya ini, Abu Bakar As-Siddiq sangat takut. Langit mana yang akan menaungiku? Bumi mana yang akan menopangku? Karena langit dan bumi semuanya milik Allah. Dan agama ini milik Allah. Dan ketika seorang berbicara tentang agama Allah tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah, ya dia seakan-akan gak berhak di bawah langitnya Allah, tidak berhak di atas buminya Allah. Karena dia berbicara tentang Allah, tentang agama tanpa dasar dalil. Luar biasa. Ya, demikian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat bersemangat untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan beliau sampai dijuluki waqafan inda al-ayah. Beliau sangat mudah untuk berhenti, artinya tidak melampaui ayat. Artinya ketika ditegur dengan suatu ayat dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung tersadar. Langsung tersadar dan langsung mau mengembalikan. Ya, langsung mau mengembalikan. Ya, contoh ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, awal kalinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mempercayainya ketika beliau sampai ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat Rasulullah sudah berbaring, meninggal. Beliau belum bisa mempercayainya karena saking dahsyatnya pukulan musibah tersebut. Beliau sambil membawa pedang terhunus berkeliling masjid, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, aku pukul dengan pedang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya pergi sebentar, seperti Nabi Musa pergi untuk mengambil Taurat 40 hari. Seperti itu. Berkeliling dengan pedang yang terhunus. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, dia mencium keningnya, kemudian keluar ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian naik ke mimbar, kemudian membawakan satu ayat dalam surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan Muhammad ini adalah seorang rasul. Hanyalah seorang rasul yang telah melampaui dan sudah diutus sebelum beliau rasul-rasul yang lain. Afa immata awi au qutila in qalabtum ala aqabikum, apakah kalau dia mati, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, au qutila atau terbunuh dalam peperangan, kalian akan kembali kafir, akan kembali ya ke belakang lagi? Baca satu ayat, maka Umar pun langsung tertunduk, langsung berlutut sambil menangis dan mengulang-ulang ayat tersebut, seakan-akan baru pertama kali mendengarnya. Langsung sadar. Ya. Demikian. Ya. Jadi ketika terbawa emosi, dibawakan ayat, dibawakan hadis, langsung tunduk. Langsung tunduk. Demikian pula ya, kisah yang dibawakan oleh Al-Ahnaf bin Qais, ya, ketika ada seorang badui yang protes kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di hadapan para menterinya. Ya, engkau tidak adil, engkau tidak memberi kami hak dan sebagainya. Umar sudah marah, ya, mau menghukum orang badui tadi. Dibacakan sebuah ayat, Qudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya, ambillah maaf. Ya, dan perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang yang jahil. Wa hadza minal jahilin. Ini orang yang jahil. Maka kemudian beliau pun hilang rasa marahnya, ya, karena ayat tersebut. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan sekian banyak kisah para sahabat yang ketika ya dibacakan Al-Qur'an, dibacakan hadis, itu langsung apa? Langsung tunduk. Ya, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faida fazi'na ila muwajahati hadhihi al-mushkilat min al-bid'i wa ghayriha fa'alaina bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafauhu ar-rasyidun. Kalau kita berhadapan dengan berbagai muskilah, berbagai permasalahan, min al-bid' dari berbagai warna-warni dalam agama, ya, kebidahan-kebidahan yang sangat beragam di dalam agama. Yang ini seperti itu, yang kelompok ini ada macamnya lagi, yang kelompok itu macamnya lagi. Ya, macam-macam, ya. Hal-hal yang baru dalam agama. Ya. Fa'alaina, maka wajib bagi kita untuk mencari jalan keluar. Fa'alaina bima kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu. Yakni dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, khulafa'ur rasyidun. Lihat amalan ini ada enggak di zaman Rasulullah? Apakah ini dianggap ibadah? Ya, dan lain sebagainya. Dikembalikan kepada beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa numayyiz bidzalika bainal huda wadh-dhalal. Kita membedakan dengan mengembalikan ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal huda wadh-dhalal. Antara petunjuk dan kesesatan. Kalau sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah petunjuk. Huda. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah sesat. Ya, kesesatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendiamkan sesuatu, ya, bukan artinya tidak tahu. Ya. Ketika beliau ya mendiamkan sesuatu bukan artinya tidak tahu. Bahkan beliau mengetahuinya. Ya, bahkan beliau mengetahuinya. Namun takut untuk ya diwajibkan atau diharamkan. Ya, contoh masalah salat tarawih. Di awal-awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawih di masjid. Diikuti oleh beberapa sahabat, kemudian semakin hari semakin bertambah banyak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau mau diwajibkan, sehingga berat bagi umat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat di rumah, tidak keluar ke masjid ya mengimami manusia. Iya. Demikian. Beliau saking rahmatnya kepada manusia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan haji, ya, Allah mewajibkan haji untuk kalian. Ada yang mengatakan setiap tahun ya Rasulullah? Ada yang bertanya seperti itu. Dia jawab, kalau aku berkata iya, ya, kalau aku berkata iya, ini saya akan jadi wajib setiap tahun untuk kalian. Ya, dan akan berat untuk kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma nahaytukum manhu fajtanibu." Aku apa yang aku larang, maka tinggalkanlah. Ya. Apa yang aku wajibkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Tinggalkan hal-hal yang aku diam. Ya. Kalau diam sudah. Karena saat itu sedang masalah turun wahyu. Ya, jadi kalau banyak tanya itu malah justru akan memberatkan mereka. Ya, demikian. Ini terkait dengan hukum ya. Jadi masalah-masalah yang Rasulullah mendiamkannya. Ya, contoh misalkan ketika Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'i in tubdalakum tasukkum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya sesuatu yang kalau dijawab justru akan membuat kalian sedih. Akan membuat kalian berat. Ya, ini ayat turun ya. Sebabnya itu ada para sahabat yang bertanya tentang bapak-bapak mereka. "Ya Rasulullah, bapak saya di mana? Bapak saya apakah di surga atau di neraka?" Ya. Namanya orang belum mendapati masa Islam. Dia hidup di zaman jahiliyah. Berarti di mana? Neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Abuka finnar." Finnar. Ya, finnar. Maka dia pun sedih. Padahal pertanyaan itu perlu enggak? Pertanyaan seperti ini perlu ditanyakan enggak? Apa faedahnya? Apa faedahnya? Tidak ada. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, "Abuka wa abi finnar." Ayahmu dan ayahku pun di neraka. Demikian. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut malah justru akan membuat sedih. Ya, membuat berat. Seperti tadi. Haji. Rasulullah SAW mengatakan, ya, bersabda, "Allah mewajibkan untuk kalian haji." Kalau sudah sampai situ, berarti dipahami apa? Sekali saja cukup. Iya kan? Tapi ada orang yang mengatakan, apakah setiap tahun? Kan berat. Maka Rasulullah pun terdiam. Ya, terdiam. Kalau aku mengatakan iya, jadi wajib. Ya, maka tinggalkan pertanyaan-pertanyaan yang semisal itu. Iya. Demikian. Wa numayyiz bidzalika bainal huda wadh dhalal wal haqqi wal batil. Kita membedakan antara hak dan kebatilan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnah wal bid'ah. Wala makhlas lin nasi min syarril bid'ah wadh dhalalah illa istada'u bihadyihi wa hadyi khulafaihi ar-rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tidak ada jalan keluar dari segala muskilah, masalah-masalah yang dihadapi oleh umat dalam masalah agama mereka, kecuali dengan dikembalikan kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini solusi nabawi. Ya. Untuk keluar dari segala permasalahan yang menimpa umat. Sekarang manusia yang mencibir kaum muslimin, ya, dianggapnya Islam sebagai agama yang demikian, hobi terhadap Islam, ya. Muskilah-muskilah di antara kaum muslimin sendiri banyak sekali. Ini masalah-masalah yang rumit. Dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikan kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bukan dikembalikan kepada ya, pemikir-pemikir barat. Ya, oh, kaum muslimin itu enggak maju-maju karena persenjataannya kurang. Ya, persenjataannya kurang sehingga enggak maju-maju. Maka solusinya harus pikir senjata. Oh, kaum muslimin enggak maju-maju karena perekonomiannya lemah. Maka perekonomiannya dikembangkan. Oh, kalau kayak gini. Lah, bukan. Bukan itu. Tapi kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali mempelajari agamanya, kembali mengamalkan agama. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana dahulu di awal-awal Islam ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para tabi'in wa tabi'ut tabi'in benar-benar mempraktikkan Islam dengan sesungguhnya, mereka mendapatkan kemuliaan dan kemenangan ya di depan orang-orang kafir. Wa bihadzal hadyu makkanallahu lil Islam وانتشر في الارض وملا المسلمون الدنيا عدلا ونورا. Dengan petunjuk Rasul inilah Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama Islam. وانتشر في الارض, dan akan menyebar dalam di bumi. وملا المسلمون الدنيا, dan kaum muslimin akan memenuhi dunia adlan wa nura, dengan keadilan dan cahaya. Walau adatil ummah ila hadhi ila hadzal hadi wa hadzal rusyd la wasalu ila ma yushbihu dzalikal wad'al 'adzim alladzi kana yatamatta' bihil muslimuna fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi alkiram. Kalau seandainya kaum muslimin mau untuk mengembalikan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, niscaya Allah akan memberikan kepada mereka kemuliaan sebagaimana dahulu kaum muslimin mendapatkannya ya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fa alaina jami'an inda kulli muhdatsatin wa inda kulli firqatin naraha taqa'u bainal muslimin alla natasarra ila ra'yi fulan atau tariqati fulan. Dan ketika kita melihat ada perkara yang baru dalam agama, ada perkara yang ya, muncul belakangan ini, maka jangan buru-buru mengembalikannya kepada ra'yu fulan. Oh, menurut pakar ini, menurut pakar itu, atau menurut undang-undang ini, undang-undang itu. Ya, innama narji' ila hadhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa hadhil khulafa'ir rasyidin. Ya, yang wajib untuk kita untuk keluar dari masalah tersebut adalah dengan kembali kepada Rasulullah SAW dan khulafanya, ya, dan khulafa dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa bidzalika numayyiz bainal hadyi wad dalal. Dengan itu kita bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang petunjuk, mana yang sesat, ya. Wal haqqi wa bainal haqqi wal batil wa bainas sunani wal bid'ah. ولهذا قال بعدها عضوا عليها بالنواجذ. Ya, setelah kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat, mana yang petunjuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, عضوا عليها بالنواجذ. Pegang erat-erat yang hak tersebut dengan gigi geraham. Kalau sudah mengetahui mana yang benar, mana yang salah, maka ambil yang benar dan gigit dengan gigi geraham. Benar-benar dipegang teguh, jangan mudah dilepaskan. Ai ihrisu 'alaiha ashadal hirs. Ya, ini benar-benar semangat untuk memegangnya, benar-benar semangat untuk mengamalkannya. Ya, kama tahrisu 'ala aghla syai' fi hayatik. Sebagaimana kamu ya bersemangat untuk menjaga sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Ya, sunnah ini, petunjuk ini adalah sesuatu yang paling berharga ya dalam kehidupan kita, sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dan keluarga. Maka jangan sampai sunnah ini dilepaskan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pegang erat-erat, jangan mudah dilepaskan, seperti engkau menjaga sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Ya, demikian ya, jangan mudah dilepaskan. Inilah yang terbaik di muka bumi. Ya, yang terbaik di muka bumi adalah haji. Ya, petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, beliau mengatakan inna fi hadhihi dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatul akhirah. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga dunia, ya, dia juga tidak akan masuk ke surga di akhirat kelak. Maksudnya apa? Agama ini. Ini adalah jannah. Ya. Ketika seorang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan ahlu dunia dengan dunianya. Ketika dia bisa benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan benar-benar merasakan suatu kelezatan yang jauh melebihi orang-orang kaya dengan hartanya. Demikian. Inilah suatu yang paling berharga di muka bumi ini. Oleh karena itu ada seorang ulama yang mengatakan ahlu dunia ya, yakhrujuna minad dunya walam ya'rif ma anfasu ma fid dunya. Para pengejar dunia, ya, para pengejar dunia, mereka mati meninggalkan dunia tanpa mengetahui apa yang terbagus dan terbaik di dunia ini. Mereka mengejar dunia, namun meninggalkan dunia tanpa mengetahui, apalagi mendapatkan, tanpa mengetahui apa yang terbaik di dunia. Ini apa? Ibadatullah. Ketika seorang bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kelezatan dan kenikmatan yang paling besar. Ya, lebih jauh, lebih daripada kenikmatan ahlu dunia dengan dunianya. Yang punya harta enak ya, tapi enaknya tidak senikmat ya seorang yang bisa benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang punya kekuasaan, kedudukan, masya Allah, dipandang ya dan merasa kuat. Tapi ketika seorang ya bisa beribadah kepada Allah dengan ya, ikhlas, dengan benar-benar menghambakan diri kepadanya, ini lebih nikmat, lebih nikmat. Demikian, maka jagalah hidayah ini, jagalah petunjuk ini ya, seperti engkau ya menjaga sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Ya, coba misalkan kita yang belum berharga dalam hidup kita apa? Keluarga misalkan, anak misalkan. Ya, kita jaga anak kita dengan sebaik-baiknya kan? Ya. Atau yang apa? Yang dari masalah dunia. Ya, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, ini lebih baik. Ini lebih perlu untuk dijaga hidayah kita. Dengan cara kita thalabul ilmi, dengan kita terus belajar, terus beramal, terus tidak ada hentinya. Ya, tidak ada hentinya. Seorang manusia itu tetap dalam safar, tetap dalam perjalanan, tidak satu detik pun dia berhenti. Ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seorang yang safar tentunya dia tidak akan mengharapkan dan tidak menginginkan untuk merasa nikmat ya dalam safarnya. Artinya, wah, namanya safar. Safar kan berat ya. Namanya safar itu berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safar qit'atun min al-'adab." Safar itu adalah sebagian dari azab. Ya, namanya safar itu berat. Ya, maka gunakan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya waktu yang ada. Ya, nanti di sana ya, di akhirat akan dipetik hasilnya. Demikian. Jadi harus benar-benar pegang teguh hidayah ini. Jangan dilepaskan ya hanya karena sesuatu yang remeh. Jangan dilepaskan hanya karena sesuatu yang sifatnya pribadi. Ya, tapi harus benar-benar ya, dipegang teguh, dijaga, sehingga kelak Allah SWT akan mewafatkan kita di atas keislaman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Bagaimana meraih husnul khatimah, yakni dengan cara apa? Dengan cara terus-menerus di atas al-haq, di atas istiqamah, sehingga meninggalnya pun di atas al-haq. Ya, jangan menunda-nunda. Ya, jangan menunda-nunda gitu. Oleh karena itu pepatah, ada sebuah pepatah Arab mengatakan, "Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih, wa man mata 'alaih bu'itsa 'alaih." Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia pun akan meninggal di atas sesuatu tersebut. Dan barang siapa yang meninggal di atas sesuatu, maka dia pun akan dibangkitkan di atas sesuatu tersebut. Dia hidupnya dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi dengan keduniaan. Dia pun mati, akan mati di atas itu. Dan ketika dibangkitkan pun akan dibangkitkan di atas keadaan yang serupa. Ya, demikian. Maka kita ya senantiasa berusaha untuk istiqamah. Dalam hadis dari Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ya. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Istiqamah ya berat. Tapi harus ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya sangat mencintai keistiqamahan. "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuhu wa in qalla." Amalan yang paling bagus di sisi Allah adalah yang langgeng, istiqamah meskipun sedikit. Langgeng terus, dijaga terus, dijaga terus, jaga sampai meninggal. Terus di atas al-haq, sehingga Allah mewafatkan kita di atas kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.